Mengapa kau tak melihat apa yang aku pikirkan? Semuanya terbuka, terbaca di mataku. Mengapa kau tak peduli isyarat yang ku kirimkan lewat sejuta puisi, lewat selautan bunga? Engkau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku. Kuhunus pedang cinta, pergi karena asmara. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku petik bintang kejora untuk ku kemudian kau tersenyum.